Mitra Bisnis, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengusulkan penetapan upah dilakukan 2 tahun sekali, berubah dari yang berlaku saat ini, yakni setahun sekali. Hal itu dimaksudkan agar bisa menjadi solusi kisruh penetapan upah minimum menjelang akhir tahun. Selama ini, penetapan upah minimum per tahun menjadi dasar terjadinya konflik musiman antara pengusaha dan pekerja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Edi Wijanarto. Pak Edi, apa komentar Anda mengenai usulan ini? Kami itu sebetulnya pernah mengusulkan ya beberapa tahun yang lalu, ada kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Pada saat itu memang kita melihat bahwa ada tiga masalah utama. Satu, bahwa memang setiap tahun itu kalau dilakukan pembahasan mengenai UMK atau UMR, itu agak sedikit terlalu ruwet dan pengertian kan kita lakukan itu 4 bulan sampai 6 bulan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada akses di mana setiap menentukan UMR itu selalu ada unjuk rasa, ada hal-hal yang dilakukan SP untuk bagaimana supaya tuntutan mereka itu kan disetujui. Dan yang ketiga, kita sudah juga melihat bahwa untuk menjaga supaya sektor pada karya ini tidak terganggu oleh hal-hal yang bersifat mengganggu ketenangan produksi, sehingga kita mengusulkan memang kalau sebaiknya bisa dilakukan itu 2 tahun sekali kenaikan itu. Karena itu kami dari awal memang sudah menyetujui kalau memang itu bisa dijadikan sebagai landasan untuk menentukan UMR. Sekarang kita itu berhadapan dengan serikat pekerja itu. Kita tidak tahu kelompok mana yang harus kita ajak bicara. Dulu waktu zamannya Pak Harto kan serikat pekerja kan cuma ada satu yang mewakili SPSI. Tapi kemudian kan dengan munculnya reformasi itu, terus kemudian banyaklah serikat pekerja yang terus mengklaim bahwa mereka itu berhak juga. Sehingga kemudian pernah satu saat itu tambah menjadi 6 serikat pekerja, menjadi 11 serikat pekerja, terakhir menjadi 28 serikat pekerja. Sekarang serikat pekerja ada lebih dari 200. Kita bicara dengan satu kelompok itu dan kelompok ini dan yang kelompok sana itu tidak merasa terwakili, kembali lagi terjadi akses kurang baik. Saya pikir ya pengusaha selalu ingin pemerintah itu bisa tegas untuk menentukan atau siapa kira-kira yang bisa mewakili SP begitu. Sehingga kemudian pengusaha itu bisa bicara dengan baik dan kemudian mendapatkan satu angka kenaikan yang seperti yang kita harapkan. Tapi ternyata kan kita permintaan kita nggak pernah dilayani oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian, supaya kita itu bisa tidak terjadi banyak hal yang menurut saya di mata dunia itu menjadi jelek, maka saya kira itu 2 tahun sekali itu adalah hal yang memang layak dilaksanakan. Lalu bagaimana kondisi penetapan upah buruh di negara maju, Pak? Apa mengalami hal yang sama seperti Indonesia? Saya tidak begitu jelas, tapi memang yang pastinya kalau kita lihat di Vietnam sama di China misalnya menjadi saingan kita di sepatu ya, itu mereka itu putusannya itu dari pemerintah. Dan pemerintah memutuskan itu ada 3 hal yang mereka ngambil. Satu itu adalah inflasi menjadi patokan pertama. Kedua itu memang ada ya semacam persentasi dari kenaikan-kenaikan beberapa rumusan sama seperti kita KLH itu. Yang hidup layak itu. Dan kemudian yang ketiga itu adalah melihat dari resesi dunia atau apa situasi dunia. Kalau dunia itu mengatakan baik ya, dan kemudian dilihat juga dari perkembangan China sendiri itu baik, maka UMR-nya itu akan dinaikkan tinggi. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalnya situasi resesinya berkepanjangan begitu, maka dengan sendirinya UMR-nya itu akan dinaiki dengan jumlah yang tidak besar. Bahkan beberapa staff yang dianggap punya level tinggi itu gaji mereka diturunkan. Nah, kalau di China itu atau di Vietnam itu, begitu mereka putuskan itu tidak ada yang ribut gitu. Artinya semua ngikutin. Dengan demikian, mungkin mereka itu akan naiknya setiap tahun. Terakhir, Pak, sudah sampai mana perkembangan rencana penetapan upah 2 tahun sekali ini? Kita itu pengusaha kan sudah lakukan. Kita juga minta pemerintah juga katakan yang hal yang sama ya, ada pendekatan yang apa. Tapi sampai sekarang kan belum ada satu solusi yang baik gitu. Dengan SP ini, apapun usulan yang kita berikan, itu tidak pernah diterima. Begitu banyak yang kita lakukan dengan sebaik mungkin, dengan seadil mungkin, itu juga sulit sekarang kita sosialisasikan. Jadi saya tergantung pemerintah lah. Kita itu pengusaha kan sebetulnya hanya bisa ngikutin saja. Kalau yang terbaik yang bagaimana, ya saya pikir pemerintah yang harus pikirkan gitu. Demikian Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Edi Wijanarto. Saya Wendy Lim.